pernah ku sangka semua terjadi, ternyata kau mendua hati. Tak pernah ku sangka kau kan ingkari janji yang telah terucapkan bersama. Kau semakin jauh menjauh dari sisiku, rasakan hatiku sendiri merapu. Kau semakin jauh berlari dari cintaku, sesakkan nafasku, menyiksa batinku. Kusangka semua terjadi, ternyata kau mendua hati. Tak pernah kusangka kau kan ingkari janji yang telah terucapkan bersama. Kusangka kau kan ingkari janji yang telah terucapkan bersama. Kau semakin jauh menjauh dari sisiku, rasakan hatiku sendiri merapu. Kau semakin jauh berlari sendiri merapu. Kau semakin jauh berlari dari cintaku, sesakkan nafasku, menyiksa batinku. Tak pernah kusangka semua terjadi, ternyata kau mendua hati.